Setelah kau pergi, teman silih berganti menghiburku. Ku berkata semua teratasi dan terus sembunyi di balik palsu. Ku dengar dirimu tak sendiri lagi. Lebih kenceng lagi yuk.